Revolusi Indonesia mempersembahkan sebuah langgam nostalgia. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan pari dunia bersamamu. Perang kan berakhir, cinta kan abadi di tanah anarki romansa Kubasa.